Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamina fa atal jamrah faramaha. Dari Anas bahwa Rasulullah ketika tiba di Mina, ini ketika haji, beliau mendatangi jamrah, tempat lempar jumrah. Faramaha, di situ beliau melempar. Thumma ata manzilahu bimina wa nahar. Kemudian beliau datang ke tempat persinggahan beliau di Mina. Setelah itu beliau menyembelih. Thumma qala lil halaq khudh wa ashara ila janibihil ayman thumma al aysar thumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian setelah menyembelih beliau cukur rambut tahallul halak. Beliau katakan kepada tukang cukurnya, ambil mulai dari sini. Sambil beliau isyaratkan sebagian bagian kanan dari kepalanya. Ini mulailah dari bagian kanan, cukur bagian kanan ini. Kemudian yang kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian Rasul sallam berikan kepada beberapa orang yang ada. Ini rambut beliau dibagikan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari Muslim. Wa fi riwayah lamma ramal jamrah. Di riwayat lain begitu beliau lempar jumrah, wa nahar beliau menyembelih. Nahara nusukahu wa halaq, beliau cukur. Nawalal halaq syiqqahul aiman fa halaqahu. Si tukang cukur memulai bagian kanan dari rambut Rasul, dia cukur. Sumada'a Abu Talha Al-Ansari, kemudian beliau panggil Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Fa atahu iya, beliau berikan padanya. Thumma nawalahu syiqqal aisar, kemudian dicukur bagian kirinya. Faqala ihliq, beliau katakan cukur yang ini. Fahalaqahu fa'atahu Abu Talha. Setelah dicukur beliau berikan lagi rambutnya kepada Abu Talha. Faqala iksimhu bainan nas, dan beliau katakan bagikan ini kepada orang-orang yang ada, yang para sahabatnya waktu itu. Hadis Anas kembali menjelaskan kepada kita sunnahnya mendahulukan atau memulai yang kanan, dan itu disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau dalam segala urusan baik, urusan mulia yang terhormat, termasuk dalam hal ini adalah mencukur rambut. Mencukur rambut ketika orang itu tahallul, baik saat umroh ataupun saat haji. Karena setelah tahallul, kalau umroh ya setelah sa'i, orang berhenti di Marwah, keluar, cukur rambut, halak. Maka hadis menunjukkan bahwa cukur rambut pun dimulai yang bagian kanan, sebagaimana Rasul perintahkan kepada tukang cukurnya, khudz, ini ambil dari bagian kanan, mulai dari bagian kanan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita pun hendaknya demikian, karena mayoritas para tukang cukur awam, orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu dan sunnah, ada yang dari Mesir, dari Bangladesh, al-muhim, hendaknya diingatkan mereka ketika kita cukur, bagi yang umroh atau haji, dahulukan yang kanan, mulai yang sebelah bagian kanan, dan mereka nurut. Demikian kita berupaya semaksimal mungkin mengamalkan sunnah dalam segala gerak-gerik kita. Selama ada dalil dan nas, kita amalkan, kita contoh. Ini mengingatkan kita pernyataan Sufyan Tsauri rahimahullah, "Idza stata'ta alla tahukka ra'sak illa bis sunnah fa'al." Jika kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, lakukan. Artinya, jika seandainya ada dalil, ada nas, hadis bahwa Rasul menggaruk kepalanya begini atau bagaimana caranya, tiru, lakukan. Amin. Ini terkait mencukur rambut. Walhamdulillah ada nas, hadis mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW mendahulukan bagian kanan dari rambut kepalanya. Dalam hadis Anas, Rasulullah SAW memberikan rambut itu kepada Abu Thalhah kemudian beliau katakan padanya, bagi-bagikan. Sehingga ada yang dapat sedikit, ada yang dapat lebih dari itu. Ya ini namanya rambut cukuran, sulit untuk di ini. Alhasil Abu Thalhah ambil beberapa, dibagikan, ambil beberapa, ada yang dapat mungkin 2 helai, 3 helai, kurang, lebih. Al-Muhim dapat dari rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena barokah dari tubuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk rambut beliau alaihi salatu wassalam, agar mereka mendapat barokahnya. Oleh karena itu, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala an, salah satu istri Rasul, termasuk yang punya dan memegang, menyimpan rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau letakkan di semacam mangkok atau dari perak. Ini dihormati oleh beliau, dimuliakan karena ini rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ada orang sakit, mereka datang kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah tuangkan air di tempat perak tadi yang ada rambut Rasul, kemudian beliau aduk lalu diminumkan airnya ke orang ini dan sembuh. Barokah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu khosisah, kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang Allah berikan pada beliau alaihi salatu wassalam. Terbukti para sahabat tidak ada satupun yang melakukan semacam ini kepada selain Rasul. Abu Bakar juga cukur rambut. Umar ibn al-Khattab juga cukuran rambut. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Ini orang-orang terbaik setelah Rasul SAW. Sepakat umat. Tidak ada yang kemudian yang menyimpan rambut Abu Bakar untuk dapat barokahnya. Atau kemudian Umar bin Khattab. Dan mereka pun faham. Tahu diri, artinya Abu Bakar pun enggak kemudian ini rambutku bagi-bagikan agar orang dapat barokahnya. Abu Bakar Siddiq, orang yang dijamin surga, tidak melakukan itu. Umar bin Khattab yang setan lari kalau bertemu satu jalan dengan beliau juga tidak melakukan hal itu. Enggak ada. Satu-satunya yang melakukan itu Rasul karena keistimewaan beliau. Kekhususan hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk tahnik. Makanya para sahabat dulu kalau punya anak dibawa ke Rasulullah, anaknya, bayinya. Dia bawa kurma untuk dikunyah oleh Rasulullah sallam sehingga bercampur dengan liur Rasul yang barokah. Kemudian diambil kurma ini dimasukkan ke mulut si bayi. Dapat barokah, liurnya Rasul masuk ke bayi ini. Diharapkan dapat barokah, jadi anak soleh, sehat, dan seterusnya. Setelah itu gak ada yang melakukan. Setelah Rasul wafat, gak ada. Mereka bawa bayinya ke Abu Bakar, tolong ditahnik. Atau kemudian dibawa ke Umar bin Khattab setelah Abu Bakar meninggal, gak ada. Demikian mereka memahami itu kekhususan barokah yang hanya ada pada diri Rasulullah SAW. Di sisi lain, jika itu diperlakukan kepada selain Rasul sudah enggak ada dalilnya, dari mana diketahui ada barokahnya? Dari mana kamu tahu orang ini punya barokah? Sehingga liurnya punya barokah, rambutnya barokah, pakaiannya barokah. Dari mana kamu tahu? Itu kan gaib. Rasul, karena kita tahu ini Rasulullah SAW. Yang ketiga, jika dilakukan itu kepada selain Rasul, akan membuat orang takabur. Dan begitu kenyataannya. Takabur. Merasa dirinya super dan hebat dan orang pada berebut mencari barokahnya, liurnya, rambutnya, atau apanya lah. Dia menjadi orang yang takabur, hilang tawadhu'nya. Merasa dibutuhkan orang, merasa punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi rusak orangnya. Nah. Al-muhim itu terkait sunnah mencukur rambut dimulai dari bagian kanan. Hadis Anas juga mengajarkan kepada kita sunnahnya atau afdolnya lebih sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Susunannya demikian, kata seperti yang Anas riwayatkan. Begitu sampai Mina, beliau lempar jumrah tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumul Id bagi yang haji. Lempar jumrah. Setelah itu menyembelih. Setelah itu mencukur. Baru setelah itu tawaf. Lempar, menyembelih, mencukur, dan tawaf. Itu yang disingkat atau diistilahkan oleh fuqaha ronhat, untuk dimudahkan inisial amalan, empat amalan di hari Id ini bagi yang haji diringkas dengan empat huruf ron, hat, ro, nun, ha, to, ro, romi, lempar jumroh, ha, maaf, nun, nahr, menyembelih, hat, ha, itu halak, mencukur, to, itu tawaf. Jika itu memungkinkan, karena enggak mudah. Setelah kamu lempar jumroh, kamu harus ke majzaroh, tempat penjagalan penyembelihan kambing, onta, lumayan jauh. Tapi bagi yang mau perhatian dan lebih mengamalkan sunnah, ya bismillah, jalan dari tempat lempar jumroh ke majzaroh, majazir. Ada disiapkan oleh pemerintah sana tempat khusus penyembelihan. Sembelih di situ. Nah, kamu sembelih sendiri. Dan itu lebih afdol. Selain lebih ekonomis, murah. Nah, banyak orang ya mau dibilang apa, tertipu atau apa. Kambing kamu bisa beli dengan harga murah kalau ke tempat penyembelihan situ. Milih ribuan, mungkin ratusan ribu kambing. Mungkin jutaan. Milih mana yang kamu suka, udah gemuk atau besar seperti apa kamu maukan. Harga yang sangat murah. 300-400 real. Kamu beli di calo-calo itu bisa 750 real. Alais. Hal muhim, menyembelih. Setelah itu cukur. Cukur gampang. Jalan-jalan banyak orang menawarkan cukuran. Setelah itu baru kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf. Tawaf ifadah yang disebut. Dalam Quran kata Allah, thumma afidhu min haythu afadhan nas. Ifadah. Namun karena banyak dan berjubel-jubelnya umat manusia di satu tempat, di hari itu setiap kali Rasulullah ditanya, bagaimana aku mencukur dulu sebelum menyembelih, aku menyembelih dulu sebelum melempar, aku tawaf dulu sebelum cukur, aku setiap kali Rasul ditanya, aku lakukan ini sebelum ini, aku lakukan ini, selalu beliau katakan, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Beliau katakan, lakukan, enggak apa-apa, lakukan, enggak apa-apa. Untuk mempermudah. Karena kalau enggak, bisa dibayangkan. Seandainya wajib harus urut, harus lempar dulu, semua terfokus dalam satu titik. Karena hanya satu sumur yang dilempar tanggal 10. Jumratul Aqabah atau Jumratul Kubra. Semua harus di situ. Setelah itu semua harus menyembelih ke Mazaro. Ini jutaan umat manusia. Setelah itu semua harus cukuran. Setelah itu semua harus tawaf. berat. Makanya sallallahu alaihi wasallam meringankan umatnya. Setiap kali beliau ditanya, aku lakukan ini sebelum ini, beliau kan lakukan, gak apa-apa, lakukan, gak apa-apa. Dan sah saja. Cuman bagi yang mungkin aku ingin lebih sesuai tuntunan Rasul, mungkin haji hanya sekali seumur hidupnya, belum tentu bisa kembali. Sehingga dia berusaha sesuai bagaimana Rasulnya mengamalkan manasik, yaitu tadi jawabannya. Kamu melempar dulu, setelah itu menyembelih, setelah itu cukur rambut, setelah itu tawaf. Nah, itu hadis terakhir terkait sunnahnya mendahulukan bagian kanan dalam perkara-perkara yang baik dan terhormat. Kemudian Nawawi sebutkan kitab adabut ta'am. Kitab adabit ta'am. Adabit ta'am, adab tentang makan. Ini kitab ini, bab ini akan berbicara hukum-hukum dan adab-adab yang Rasul ajarkan terkait makan. Qala rahimahullah, bab at-tasmiyah fi awalihi walhamdu fi akhirihi. Bab bismillah, membaca bismillah di awal makan, sebelum makan, dan mengucapkan alhamdulillah di akhirnya. Wa an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepadaku, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ittafaqun alaih. Sammillah, baca bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Dan ini telah lalu bab yang sebelumnya tadi, tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat denganmu. Ambil yang dekat denganmu dalam makan. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Umar ibn Abi Salamah beliau bawakan dalam hadis pertama dalam bab adab makan. Ta'am dalam bahasa Arab umum mencakup makanan dan minuman. Minuman pun dalam bahasa Arab disebut ta'am. Kalau makanan jelas. Dalilnya firman Allah dalam Quran, faman syariba minhu falaysa minni. Ketika Allah kisahkan tentang Talut menguji bala tentaranya. Kita melewati sungai sebentar lagi. Setelah perjalanan sekian hari, hausan, panas. Yang minum dari air sungai ini, maka bukan dari golonganku. Enggak boleh melanjutkan ikut dalam pasukan beliau mau berjihad, berperang. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Tapi yang tidak meminum, maka dia termasuk dari golonganku, boleh melanjutkan perjalanan. Asyahid di sini lam yat'amhu ta'am. Yani ma'nahum lam yashrabhu, tidak minum. Karena yang dibicarakan adalah air, minum air sungai. Illa man iktarafa ghurfatan biyadi, kecuali Boleh kalau orang sekedar ngambil dengan tangannya. Ini sambil jalan di sungai dia gayung dengan tangannya, dia minum gak apa-apa. Walaupun berhenti minum sebanyak-banyaknya gak boleh sama Talut. Dan itu ujian bagi mereka. Alhasil banyak dari mereka gugur, gak kuat begitu ngelihat air, udah. Tinggal sedikit yang taat, sabar, hanya ngambil air dengan gayungan tangannya. Sedikit. Bahkan sedikit sekali yang tersisa dari pasukan Talut yang bersamanya. Sampai sedikit terkait ini, di medan perang dengan sedikit pasukannya, mereka melihat pasukan Jalut yang begitu besar dan banyak, sehingga sebagiannya mulai agak down mentalnya. Mereka katakan, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Wah, enggak mampu kita menghadapi Jalut dan pasukannya. Disebutkan dalam tafsir, karena mereka lihat dan mereka saksikan dengan mata kepala mereka langsung, mereka berdiri di lapangan, Jalut menunggu mereka dengan pasukannya di gunung, dan gunung itu tertutup, tidak terlihat. Karena saking banyaknya pasukan Jalut, gunung tertutup, banyaknya orang. Beberapa gelintir yang tersisa bersama Talut. Tapi di situ beliau ingatkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok kecil sedikit mampu mengalahkan kelompok yang begitu besar dan banyak dengan izin Allah. Terjadi peperangan dan Allah beri kemenangan kepada Talut. Wa qatala Dawudu Jalut. Dawud membunuh Jalut. Allah beri kemenangan. Jumlah bukan segala-galanya. Dan itu ma'ruf dalam peperangan. Jumlah tidak menjadi penentu kemenangan dalam peperangan, nah, tetapi iman, mentalitas, kualitas pasukannya. Al-Muhim, kembali kepada hadis, di dalam bab beliau katakan tasmiyah, membaca bismillah di awal dan alhamdulillah di akhir. Hadis Umar ibn Abi Salamah, beliau ini anak tiri Rasul SAW, anak dari Ummu Salamah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah beliau adalah Hindun radhiyallahu taala anha. Saat itu Rasul SAW diberi makanan. Umar ibn Abi Salamah ini, perawi hadis, ya namanya anak kecil, ngelihat makanan tangannya kesana kemari, ini dinampan begitu. Padahal dia duduk di sini misalnya, ada nasi di depannya, tapi namanya anak, ngambil sana ngambil sini. Oleh karena itu Rasul katakan, kul mimma yali, makan yang dekat denganmu. Jadi yang di depanmu ini makan, ambil. Tanganmu jangan kesana kemari. Dan itu salah satu adab dalam adab makan. Makanya Rasulullah SAW tidak membiarkan Umar ibn Abi Salma melakukan itu. Saat itu juga butuh dibenahi, butuh dinasihati, langsung dinasihati oleh Rasulullah SAW. Walaupun masih anak kecil. Enggak kemudian dikatakan, oh anak-anak aja kok biarkan sudah. Nanti kalau dewasa ngerti. Tidak. Bukan demikian Rasulullah SAW. Justru usia-usia dini semacam ini penting-pentingnya untuk ditanamkan sunnah. Ditanamkan ilmu yang benar kepadanya. Sehingga akan terukir dalam sanubarinya. Bahwa demikian tata cara adab makan yang benar. Maka ada tiga adab. Yang pertama, samillah. Baca bismillah saat kamu makan. Baca bismillah ini wajib hukumnya dalam makan atau sebelum makan. Sehingga dosa kalau dia meninggalkannya. Selain juga syaitan akhirnya bisa membarengi dia memakan makanannya kalau dia tidak baca bismillah. Dan mana seorang muslim ridho makanan dia dibarengi oleh syaitan. Bagaimana kalau lupa? Ini dia lupa baca bismillah saat sebelum makan. Maka Rasul ajarkan fa innasiya fi awwalihi, kalau dia lupa di awal mau makan, falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Baca itu. Yang maknanya bismillah di awalnya maupun di akhirnya. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Itu yang kamu baca kalau lupa baca bismillah di awal makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Ini pun wajib. Maka yang makan dengan tangan kiri tanpa udzur dosa. Bermaksiat kepada Rasulnya. Dan yang maksiat kepada Rasul berarti dia telah maksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Adab yang ketiga, makan yang dekat denganmu. Ambil yang dekat denganmu. Hal ini ketika kamu makan bersama orang lain. Yani kamu gak sendirian. Makan berdua, bertiga, berlima, dan seterusnya. Ada selain kamu. Maka kamu makanlah yang dekat denganmu. Termasuk su'ul adab. Adab jelek ketika orang mengambil makanan yang tidak dekat dengannya, terlebih ketika itu di depan temannya. Ini misalnya kamu bertiga di satu nampan, kamu sebelah sini, temanmu sebelah sini, yang di depan temanmu yang kamu ambil. Enggak adab sama sekali, jelek sekali. Hanya saja para ulama sebutkan ini dikecualikan kalau makanannya beraneka ragam atau beberapa macam. Nampan, taruhlah itu nasi kebuli, ya, atau nasi putih. Di tengah ada daging kambing oven. Di sebelah situ ada telur asin. Di sebelah sono ada ayam panggang misalnya. Sebelah situ ada ikan, ada berlima mereka makan misalnya. Kamu ingin ikan misalnya, tapi agak jauh darimu, tidak dekat denganmu. Ulama sebutkan boleh saat itu kamu ngambil dari situ. Karena yang dekat denganmu ayam misalnya. Yang lain pun boleh ngambil ayam, walaupun tidak dekat dengannya. Kamu ingin daging kambingnya, ingin telur yang berjauhan denganmu, boleh tanganmu kesana kemari saat itu. Itu pengecualian saat yang dimakan ada beberapa macam. Dan kamu menginginkan satu bentuk makanan yang tidak dekat denganmu. Ini dalilnya. Karena Rasulullah SAW ya tatabba ad-dubba fi shahfah ya'kuluha. Rasul ya tatabba. Ya tatabba itu mencari-cari, mengambili. Dubba itu labu. Orang Jawa bilang walu. Itu sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Walhasil saat itu di Nampan dengan beberapa sahabat, ada walu, ada nasi, ada ini. Rasul karena sangat senang dengan labu ini, maka yang ada di Nampan itu diambil oleh Rasul, yang sebelah sini, yang sebelah situ, diambil oleh beliau dimakan sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan boleh. Jika di Nampan itu ada beberapa jenis makanan, boleh kamu ambil walaupun tidak dekat dengan kamu. Ini pengecualian. Demikian pula termasuk boleh kalau kamu makan sendirian. Ada orang lain. Tawak, terserah kamu. Tanganmu mau ke sana, mau kemari, mau. Enggak ada yang orang lain kecuali kamu sendiri. Adab ini ketika kamu bersama orang lain, agar orang lain tidak tersinggung, tidak sakit hati atau merasa jijik dan semisalnya, tidak mengganggu mereka. Hadis mengajarkan pula bahwa sepantasnya kita mengajarkan sunnah kepada anak-anak, bahkan dari usia dini. Adab makan, termasuk yang semisalnya adab tidur. Baca ini sebelum tidur, diajari. Ditalkinkan, didikte, didoktrinkan, baca ini, sampai dia hafal. Begitu yang lainnya, terlebih yang lebih penting, sholat. Nah, diajarkan padanya agar terbiasa dengan amalan-amalan sunnah semenjak dini. Itu tiga adab makanan yang Umar ibn Abi Salamah riwayatkan, termasuk hadis pula menunjukkan bolehnya berbicara saat makan. Ya, bicara yang dianggap perlu, Ini saat makan Rasul berbicara, ya gulam, samillah, baca bismillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, kul mimma yalik, makan yang dekat denganmu. Ini saat makan, boleh berbicara yang dianggap perlu, bukan berarti harus berbicara nanti keselak. Al-muhim, jika memang kamu anggap perlu ada pembicaraan saat makan, boleh. Sebagaimana hadis tunjukkan, wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.